بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا يوسف apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan anjuran dan perintah untuk al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tangga. Naga fana Yusuf. Haji bersoal. Apa dalilnya yang menunjukkan berbuat baik kepada tetangga? Naga Fauzi. Dalil yang menunjukkan ihsan ilal jiran, keharusan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik sama mereka, rukun sama mereka, toleransi sama mereka. Lain lagi akhana Abul Yaman. Naam. Dalil yang lainnya. Taufiq. Sahal. Wal jalad al-qurba istri. Wasahyu bil jambi, ada yang mengatakan musafir. Yang saya inginkan dari hadis anda, hadis yang mana? Hadis yang kita baca kemarin, ya Umm Khattab radhiyallahu ta'ala. Dari mana itu? Dari kalimat awal ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ana wa jarun li min al-amsar ila akhir qawli, sampai pada akhir ucapan sahabat Umar ini, saya dulu dan tetangga saya dari kalangan Ansar, kami biasa silih berganti datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu. Ini khana fitna azakumullah, bentuk ihsan ilal jiran. Jangan dibayangkan ifana fitna azakumullah bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu hanya semata-mata ngasih hadiah. La. Tetapi dalam bentuk keharmonisan kehidupan sehari-hari antar tangga. Saling toleransi. Rukun. Tidak menyimpan amarah. Tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan hasad, dengki, kebencian, dan semisalnya. Tetangganya butuh dibantu. Tetangganya fakir, disantuni. Tetangganya sakit, disenguk. Tetangganya mati, diantarkan jenazahnya. Wah, kata. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, seperti yang terjadi dalam riwayat ini. Sahabat Umar, seorang muhajirin, seorang muhajir, dengan sahabat Ansar, satu dari Mekah, satu dari Madinah, itu bisa hidup rukun dalam bertetangga. Bahkan satu sama lain itu saling mengisi dan saling bahu membahu, tidak hanya dalam urusan dunia tetapi juga dalam urusan perkara akhirat. Naam ya ikhwan. Seperti ini. At-tanawub, saling bergiliran, saling silih berganti, gantian untuk bisa datang ke majelis ilmu, datang ke halaqah-halaqah ilmu, dia dan tetangganya. Itu merupakan gambaran kehidupan bertetangga yang harmonis. Dan ini fanabitin azakumullah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berbuat baik kepada tetangganya. Dan itu fanabitin azakumullah tidak hanya satu pihak, tetapi harus saling satu sama lain saling berbuat baik. Bukan kemudian satu pihak dituntut terus untuk berbuat baik, salah sedikit diomeli, salah sedikit dikunjingi, sementara pihak yang lainnya merasa tidak punya kewajiban untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Ada khotoh. Yang benar masing-masingnya satu dengan yang lainnya itu harus memiliki keinginan melaksanakan perintah tadi, al-ihsan il-jiran, berbuat baik kepada tetangga. Ada tetangga sedang membutuhkan sesuatu, dibantu, itu pahala, itu bentuk kerukunan warga, bentuk kerukunan masyarakat, bentuk ukhuwah Islamiyah yang tertanam dalam tubuh kaum muslimin. Hadza huwa. Sehingga yang namanya al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, itu bukan kemudian dibatasi ruang lingkup yang sempit kelompok dia sendiri atau golongan dia sendiri atau organisasi dia sendiri atau partai dia sendiri. Lah, mentang-mentang ini grupnya dia, baik sama dia terus, lupa dengan yang lainnya. La ya ikhwan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mu'minin bersaudara. Maka kewajiban ini al-ihsan il-jiran, berbuat baik kepada tetangga, ikhwan fillah azakumullah, itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing melaksanakan kewajibannya, berbuat baik kepada tetangganya semampu dia. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sekarang ini khana fitina azakumullah, yang namanya ihsan ilal jiran itu seringkalinya terjadi hanya dalam satu pihak saja. Hah? Satu pihak saja. Hagalah. Sehingga satu pihak ini khana fitina azakumullah dituntut untuk itu. Harus baik sama tetangga. Harus nyapa. Harus salam. Harus begini. Harus begitu. Gak boleh begini. Gak boleh begitu. Kalau enggak, apa ini? Tetangga apa ini? Wakil. Sementara khana fitina azakumullah, kebanyakan mereka lupa akan diri mereka masing-masing, yang juga seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak merasa punya kewajiban mengucapkan salam kepada tangga dia sendiri, atau membantu mereka, atau meringankan beban mereka. Lah, seakan-akan yang kena azakumullah, sebagian ialah malaikat, enggak boleh punya dosa, sebagian lagi yang lainnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam ya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu harus memperhatikan satu masalah yang besar ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah tetangga. Paham ya? Harus diperhatikan ya ikhwan, al-ihsan ilal jiran, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Dan ingat, tidak terbatas pada kelompok dia saja. Semuanya kaum muslimin, semuanya kaum mukminin. Jangan karena kebencian kamu kepada seseorang atau kepada gerakan seseorang atau kepada dakwah seseorang atau penampilan seseorang, kemudian kamu menampakkan sikap yang egois, sama sekali tidak menunjukkan sikap ta'awun, saling bantu-membantu dengan tetangganya, bahkan terkesan mencekik, terkesan menghimpit, terkesan menyulitkan, terkesan merepotkan. Bahkan ini model-model tetangga yang tidak tahu diri, model-model tetangga yang kurang ajar, model tetangga yang bejat akhlaknya, tetangga yang dalam hatinya tersimpan amarah besar, hasad kepada sebagian kaum muslimin yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Tetanggamu seperti ini, fanabitina azakumullah, lambat laun itu akan ketahuan belangnya, akan ketahuan betapa busuk dan betapa bau borok-borok akhlak dia nanti di hadapan masyarakat yang lainnya. Akan ketahuan, fanabitina azakumullah, orang-orang yang apa namanya memang menyimpan akhlak yang jelek, menyimpan niatan-niatan yang buruk kepada kaum muslimin yang lainnya, itu akan nampak pada kaum muslimin yang lainnya. Entah mereka nanti akan dikucilkan oleh masyarakatnya dikarenakan jeleknya akhlak dia, yang biasa ngerumpi, yang biasa hasad, yang biasa nyulitkan orang lain, yang biasa ganggu tetangganya. Nah, akan kelihatan ya Pak, akan kelihatan. Maka hati-hati fanatina azakumullah dari sikap yang seperti ini, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang seperti itu. Allahul musta'an. Fa inna ya akhana Abu Yahya. Aina hu? Ah, hayakallah. Apa dalilnya? Yang menunjukkan semangatnya para sahabat untuk talabul ilm. Riwayat ini dari sisi mana? Yang mana ya akhana Abu Yahya? Ucapan Umar ini panjang dari awal sampai akhir hadis. Aina kunna natanawab an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita, saya dan tetangga saya silih berganti, gantian turun kepada Rasulullah SAW. Nama ya kawan, semangat keilmuan yang sangat tinggi di kalangan para sahabat. Dan mungkin ini khanafitina azakumullah yang jarang kita temui pada masyarakat kaum muslimin sekarang ini. Naam, apa nak naam? Nama ya kawan. Jangan kita jumpai karena bintang asalumullah adanya tangga yang sedemikian rupa, saling bahu membahu, saling bantu membantu dalam negara kebaikan, dalam urusan talabul ilm, mencari agama, urusan agama, belajar agamanya sangat jarang. Yang ada ialah saling bahu membahu, saling berganti untuk urusan dunianya. Ada kafir. Gantian ya akhi, besok kamu jaga tambak, nanti misalnya lagi saya gantian ya akhi, sekarang kamu jaga walet, nanti bisa saya. Semangat itu terus ada upaya konsolidasi di kalangan kaum muslimin untuk urusan dunia. Besok kamu yang jaga toko saya ya, nanti misalnya lagi saya. Bahkan tetapi itu urusan ilmu agama ya fanatina azakumullah nihil. Mana sekarang kaum muslimin yang memiliki semangat tinggi untuk belajar agama? Tidak ada. Dalam keadaan ikhwanabitina azakumullah, yang namanya pengajian-pengajian, yang namanya mau'idha pengarahan-pengarahan islami, Mereka dengarkan setiap hari dan dekat dengan rumah mereka masing-masing. Apa kemudian terdorong untuk datang ke tempat ta'lim mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meraup keutamaan sebesar-besarnya, datang ke tempat majelis yang paling afdal? Tidak ada. Yang ada ikhwan fillah azakumullah justru gembosi. Itu yang ada. Wa subhanallah ikhwan fillah azakumullah, gembosinya di majelis cangkruan. Ya kalau yang gembosi itu kan becak, memang wajar majelisnya cangkruan begitu. Nah kalau kemudian dikenal sebagai tokoh masyarakat, tokoh golongan tertentu, pak yainya, dan gembosinya di majelis cangkruan seperti itu, apakah menghinakan diri dia? La haula wala quwata illa billah. Gembosi acara majelis ilmu yang seharusnya dia menyeru kepada masyarakatnya untuk menghadiri majelisul ilm, majelis-majelis ilmu. Tapi ternyata yang terjadi karena kita nasehatullah ialah gembosi. Masa acara pengajian setiap hari dilakukan? Nah terus acara apa? Mau mengadakan acara domino tiap hari dah? Apa mengadakan acara catur tiap hari dah? La haula wala quwata illa billah. Acara ta'lim itu bermanfaat, berpahala. Acara domino dosa, acara catur juga dosa, menyia-nyiakan waktu. Ada. La haula wala quwata illa billah. Yo, ta'limnya enggak usah pakai corong di luar. Di dalam saja. Itu kan ta'limnya pelajaran untuk kalangan sendiri. Loh, tidak ada istilah Islam kalangan sendiri itu. Islam itu didakwahkan untuk seluruh kaum muslimin, bahkan untuk non muslim sekalipun. Sampaikan Islam kepada mereka. Tidak ada istilah Islam kalangan sendiri itu. Tidak ada istilah pengajian kalangan sendiri itu. Nah, ya. Ada. Maka ikhwan fillah azakumullah, terus digencarkan yang namanya dakwah Islamiyah, dakwah sunniyah nabawiyah di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka ini memahami agama mereka. Liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, supaya binasa orang-orang yang binasa di atas bayyinah, bukti yang nyata, dan supaya hidup orang yang hidup juga di atas al-bayyinah, bukti yang nyata. Naam. Yang menyimpang dengan nyata, yang mau baik ya baik dengan nyata, yang simpatisan dengan nyata, yang provokator nyata, wah kata enak urusannya. Insyaallah ikhwan fillah azakumullah, kalau ada rezeki corongnya nanti ditambah 10. Naam. Dan dinaikkan 10 meter ke atas. Amplinya diganti yang gede. Naam, radiusnya tambah lagi. Kalau bisa Surabaya. Naam, supaya kaum muslim mendengar ikhwan fillah azakumullah, ta'lim, pengajian Islami. La haula wala quwata illa billah. Supaya dengar semua masyarakat yang ada. Kalau memang betul, amalkan. Kalau salah, silakan datang ke sini untuk menyalahkan dengan hujah-hujah yang ilmiah. Jangan suka ngerumpi, jangan suka gembosi orang di masjid cangkruan. Datang langsung ke sini, adu argumentasi. Wah, kata. Begitu seharusnya ikhwan fillah azakumullah. Namun, repotnya ikhwan fillah azakumullah, masyarakat kita ini, masyarakat mental kerupuk. Senangnya itu gembosi dari belakang, takut kalau dari depan. La haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan mereka ini kana bintina azakumullah, kiainya banyak. Kalau bahasa mereka, ulama mereka tuh banyak. banyak itu, beragam ulama itu. Tamam? Fala haula wala quwata illa billah. Sengaja kita keluarkan seperti ini supaya ulama-ulama tadi, kiai-kiai tadi bisa memberikan masukan-masukan kepada kita, nasihat-nasihat kepada kita semua supaya kita tuh terbimbing, lurus jalan kita. Kalau salah, luruskan. Kalau betul, kenapa enggak mau diamalkan? Hadalah. Fala haula wala quwata illa billah. Naam ya ikhwan. Itulah ikhwan abidin a'zakumullah, kalau kaum muslimin sudah terkena penyakit rabies yang namanya fanatisme golongan, ya wis, angel urusannya ya ikhwan. Hah? Ini bayangannya bukan golongan dia, kelas lakum dinukum waliyadin. Hah? Ini bukan partai saya, lakum dinukum waliyadin. Ini bukan organisasi kami, lakum dinukum waliyadin. La haula wala quwata illa billah. Agamanya kamu itu apa? Islam atau apa? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka ya khana fitina asakumullah, kita harus berupaya terus untuk menyemarakkan suasana kehidupan dengan ilmu, suasana masyarakat yang terbimbing dengan ilmu, suasana masyarakat yang terbimbing dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang terpuji. Hah? Dan biarkan mereka-mereka semuanya itu ngerumpi di balik jeruji rumah-rumah mereka. Hah? Terus kafilah dakwah salafiyah, kafilah dakwah sunniyah, dakwah islamiyah terus berlalu. Hah? Hakala. Naam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Innaka ya khana badakiyah. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya khabar wahid diterima? Khabar satu orang itu diterima. Hah? Ada sini, dari mana itu? Namanya dari sisi bahwasannya sahabat Umar dan tetangganya masing-masingnya ketika datang hari gilirannya memberitakan kepada sahabatnya wahyu yang datang atau berita yang terjadi pada hari itu. Sahabat Umar satu orang, tetangganya juga satu orang, menunjukkan kepada ibn azakumullah berita satu orang itu diterima, dan ini prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah kaum muslimin. Ada yang tanya, kalau memang berbuat baik kepada tetangga itu perkara disyariatkan, lalu bagaimana sikap kita kalau tetangga kita itu termasuk ahli bid'ah, hizbiyyin, atau yang lainnya dari kalangan fusaq, orang yang fasik? Apakah kita wajib untuk memperingatkan umat manusia dari kebid'ahan dia atau kefasikannya? Naam. Naam ya Pak. Kalau tetangga kita itu ikhwan fillah azakumullah dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan ahli bid'ah dan semisalnya, kalau memang mereka itu mendapatkan hujjah, keterangan-keterangan tamam dari para ulama, dari para masyayikhuna, kemudian ternyata mereka itu masih juga ngeyel, masih juga membela-bela kebid'ahan mereka, hizbiyahnya mereka, maka al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga yang seperti ini ialah dengan cara mengingatkan bahaya mereka kepada kaum muslimin yang ada, sehingga kaum muslimin selamat dari kebid'ahan dia, dan juga supaya jaruna tetangga kita itu tobat dari penyimpangan-penyimpangannya. Nah, ini khana bin azakumullah diambil dari sekian banyak adillah tentang sikap kepada al-mubtadi'in, orang-orang yang terjatuh dalam perkara kebid'ahan wal hizbiyyah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Lucunya khana bin azakumullah. Tetangga-tetanggamu sudah seperti ini. Pak Yai seperti ini. Gembosi lagi kaum muslimin. Memang jagoan gembosi orang sudah ini. Kenapa? Nah, sama gembosi. Kasihan saya sama mereka itu. Loh, kenapa pak? Masa mereka gak mau kasih salam sama saya? Saya kan muslim. Iya, iya, kasihan saya sama mereka itu. Masa gak mau salam sama kaum muslimin? Bayangkan. Gembosi itu kaum muslimin yang lainnya. Iya pak, benar. Saya itu tidak dikasih salam sama mereka. Waduh, kata tangga dia, benar. Kurang ajar. Masa kaum muslimin ketemu enggak mengucapkan salam? Gimana? Agak. Ada model kiai-kiai provokator. Dia membosi kaum muslimin bukan dalam rangka untuk ngasih nasihat kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Dibedakan ya Nabi Tina azakumullah. Kalau kaum muslimin awam, kaum muslimin yang seperti itu dikasih salam mereka ikhwan fillah nasakumullah, wajib itu. Tamam? Disebarkan salam kepada kaum muslimin semuanya, dari semua golongan, dari semua partai, dari semua organisasi, salam sama mereka semua. Tetapi kalau kemudian ikhwan fillah nasakumullah ada kaum muslimin atau tetangga kalian dia itu gembongnya hizbiyah, pakdenya, kiainya sudah dikasih nasihat dari dulu sampai sekarang, dablek wae, istiqomah di atas kebatilannya, dai yang istiqomah di atas kebatilannya, ya memang disyaratkan untuk tidak memberikan salam kepada mereka para yai-yai yang seperti ini. Supaya apa ya kok? Supaya dia itu ngerti, boyo ngoco, ngacau. Loh kenapa kok saya sebagai Pak Yai, sebagai sang dai istiqomah di atas kebatilannya kok enggak dikasih salam? Gitu seharusnya kok ngoco seharusnya. Nah, ya. Dan ini berhujjah dengan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika diperlakukan demikian oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semata-mata tidak ikut perang Tabuk. Hah? Oh, Ka'ab bin Malik. Tadi saya bilang apa? Allah Ibarat. Ka'ab bin Malik. Nah, ketika tidak ikut perang Tabuk, langsung disikapi dengan keras oleh Rasulullah. Di antaranya, tidak dikasih salam mereka itu. Tidak pula dijawab salamnya. Padahal mereka itu, kan, Nabi Allah, para sahabatul kiram, sahabat yang mulia. Hanya saja Rasulullah, ya kawan, khawatir, mengkhawatirkan mereka itu terjangkiti penyakit kemunafikan, khawatir, harus khawatir. Amma hada, satu orang ini khana bintina azakumullah sudah mengerti, sudah dikasih nasihat dari mulai awal fitnah sampai sekarang ini, tetap saja menjadi dai yang istiqomah di atas kebatilannya. Fala haula wala quwata illa billah. Ya dai model begini ini khana bintina azakumullah ya perlu dikasih pelajaran. Di antaranya enggak dikasih salam. Supaya apa? Supaya dia ngaca. Biar dia tahu, oh ternyata saya kok enggak dikasih salam. Loh kenapa saya ini? Ngaca, introspeksi diri, bukan kemudian terus membela diri. Aywa. Sehingga sampaikan kepada kaum muslimin, kalau kalian dikasih salam itu wahai kaum muslimin, dikarenakan kalian itu kaum muslimin yang awam. Kalau saya enggak dikasih salam karena saya seorang dai hizbi. Gitu seharusnya. La haula wala quwata illa billah. Adakah hak-hak bagi tetangga yang kafir? Ada. Yaitu hakul jiran, hak tetangga semata. Dalam bentuk urusan keduniaan. Amam, keduniaan ya ikhwan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu juga pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang jirannya yang Yahudi. Maka tetap Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuat baik kepada mereka dengan cara ngasih hadiah. Tamam, untuk ta'liful qulub, melunakkan hati mereka, didakwai mereka dengan dakwah Islam supaya mereka termasuk Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Tuh, ada yang ngomong, masa orang kafir aja disuruh demikian, ihsan ilal jiran, berbuat baik bertangga, masa saya masih muslim? Anggaplah saya hizbi, saya sedang ahli bid'ah, kan saya muslim. Masa enggak ada hakul jiran, hak tangga? Ya ada, cuman dikarenakan Anda itu terkena penyakit rabies. Hah? Kita orang khawatir nanti terkena ketularan penyakit rabies. Untuk penyakit rabies hizbiyah kebid'ahan yang khanafitina azakumullah itu sangat menular. Makanya kita ini hati-hati betul dari orang-orang kayak Anda ini. Kalau orang kafir, wadah, dia itu orang kafir. Semua orang tahu dia kafir. Nyata. Tetapi kalau kamu itu di depan mata masyarakat kamu masih dianggap sebagai tokoh masyarakat. Dianggap sebagai dai, dianggap sebagai ustaz, sebagai kiai. Dalam keadaan tidak semua orang mengerti tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan kamu, bagaimana hizbiyahnya kamu, bagaimana bejatnya akhlak kamu, dan semisalnya. Sehingga model-model kayak kamu ini yang harus lebih diwanti-wanti. Demikian yang Nabi Tina Azzaikumullah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau orang kasar itu wadih. Kalau orang hizbiyin, ashabul bidah, kaum munafikin sangat samar makarnya mereka itu. Apakah kotoran cecak, ayam, bebek, sapi, kambing dan yang lainnya dan juga kotorannya manusia semuanya apakah membatalkan wudu atau tidak? Gimana maksudnya? Artinya kalau kena begitu. Nah, kalau kena enggak anggap bukan termasuk malah wudu ya, Bang. Kalau kena tinggal dibersihkan saja. Nah, tinggal dibersihkan badannya atau bajunya atau tempatnya. Adapun kotoran manusia maka najis. Ittifaq. Dengan kesepakatan para ulama, ada kotoran cecak, ayam, bebek, sapi, kambing, dan semisalnya, maka hukum asalnya ialah suci, sampai ada dalil yang menunjukkan ke najisannya. Wallahu'alam. Innaka akhuna Hanif. Apa hukumnya mengetuk pintu tetangga dengan keras? Gedor. Bagaimana ya kan Hanif? Kalau di Indonesia masih mending, walaupun bertanya nggak begitu keras. Tok. Kalau dia mana kan Nabi Nasehatullah, pintu rumah itu dari besi, bukan dari kayu, dari besi. Sehingga kalau ngetuk pintu, kedengaran itu, dong, gitu, keras. Dalam kata Nabi Nabi Nasehatullah, diaman itu yang namanya rumah itu berdempetan. Tidak sela-selanya, enggak selompongannya kata orang sini. Dempet terus begitu. Itu perumahan Salafiyin, teman-teman tadi di sana. Jemaah gitu. Nempel terus sampai satu petak. Bikin lagi, terus begitu. Ayo, sehingga kalau satu rumah gedor pintu, satu lokasi kedengaran semua. Turun. Pintunya siapa yang dibukain? Kedengaran ya, Pak. Tapi kalau sudah biasa tinggal di lingkungan seperti itu, kamu tahu. Oh ini tangga fulan. Oh ini pintunya fulan. Oh ini pintu kita orang. Gitu. Terasa gitu loh. Suaranya itu beda. Ayo. Coba kalau di sini digitukan cara kehidupannya. Setengah mati amit-amit. Jangankan temboknya ditempeli sama tembok tangga dia sendiri. Tanahnya dia yang kosong. Ditaruh material tetangganya. Gak mau. Ditaruh umpak tetangganya. Gak boleh. Ada orang sekarang ya ikhwan. Tidak punya tahun saling bantu-membantu dengan tangga dia. Tanah dia ditaruh pasir. Gak boleh. Recek, tidak boleh. Padahal luas, tidak mengganggu rumah dia, wala jalannya dia, wala ganggu tanaman dia atau apanya, tidak boleh. Gimana nggak boleh? Apalagi kalau bukan penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kebencian yang menyala-nyala kepada kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah. Ini gak kena hadis. Sampai lali pertanyaannya. Apa hukumnya menggedor pintu tetangga dengan suara keras seperti itu? Diperbolehkan? Gila? Diperbolehkan ya Nabi Nasehatullah apabila dibutuhkan. Labas. Riwayat ini Nabi Nasehatullah menunjukkan kalimat fadharaba babi dharban syadida. Tetangga saya itu memukul pintu saya dengan suara yang keras. Menunjukkan bahwasannya kebiasaan di kalangan mereka, kalau ngetuk pintu tetangganya itu pelan. Biasa, tok tok tok, gitu, pelan. Taunya pelan. Dari mana ya, Pak? Dari kalimat fafazi'tu. Maka saya terkejut, kata Umar. Menunjukkan kepada fitnah azakumullah, mengetuk pintu tetangga dengan suara yang keras, itu tidak biasa di kalangan mereka. Saya dipaham ya? Tidak biasa di kalangan mereka. Sehingga Pak, terkejut. Ada apa ini? Tumben begitu. Kok gak biasanya? Ada Pak. Menunjukkan biasanya, umumnya dengan suara yang pelan. Tok, tok, tok. Saya dipaham ya? Ini adabnya. Ini adabnya. Saya paham ya? Kecuali kalau memang ada keadaan tertentu, hajat tertentu yang memang harus demikian, maka diperbolehkan dengan suara keras. Itu riwayat ini. Ada perkara genting yang sangat penting, maka sahabat Ansor pun akhirnya memukul dengan keras pintunya sahabat Umar. Contoh yang lain. Misalkan di sebuah masyarakat, la qadarullah, jangan sampai terjadi di Jayu ini. Malam-malam, tahu-tahu longsor. Longsor, ada tanah yang longsor dari atas. Suara gemuruh. Suara apa namanya? Tanah longsor begitu. Dikhawatirkan akan mengenai rumahnya masing-masing. Ada yang lihat langsung dengan keras. Ada bukul kentongan, ada yang ngetuk pintunya. Keluar. Ada perkara yang lain lagi. Hajah nasah. Kebutuhan yang sangat mendesak. Itu perkara yang daruri. Yang terpaksa. Maka tidak ada masalah. Dikedor pintunya dengan keras. Supaya dia tahu ada mara bahaya yang besar. Adalah apa? Paham ya? Dan itu otomatis. Tidak diminta demikian kondisinya. Hah? Tsunami juga begitu. Lakukan darah Allah, tahu-tahu air lautnya naik ke atas 10 meter, tamat hendak mengguyur sebuah desa. Lihat demikian, langsung mengutuk pintu tetangganya. Tuh, ayo keluar cepat, tsunami, tsunami, tsunami. Langsung pergian begitu, mengungsi. Ada Yesus, diperbolehkan yang pernah ditinggal Allah. Saya paham ya? Ada Allah, masya Allah. Ingatin, ini. Apa namanya, adab ngetuk pintu tangga yang bagus. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah. Ini ke apa nama Arjan? Apa dalilnya? Apa dalilnya orang tua itu diperbolehkan untuk masuk ke rumah tangga anaknya, putrinya, atau misalnya untuk memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat yang berharga? Ada sini, dari mana itu? Padahal tu ala Hafsah, maka saya pun masuk ke rumahnya Hafsah. Akhum. Kemudian dinasihati Hafsah itu. Menunjukkan ya kan, bolehnya seorang laki-laki menasihati putrinya untuk urusan rumah tangga dia. Paham ya? Hadza huwa. Ini yang dilakukan sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihati Evan. Dan bukan termasuk kebiasaannya mereka ikut campur urusan rumah tangga putrinya. Lah, tidak ada deh. Urusan bantu-bantu. Tapi kalau kemudian masuk ke apa namanya rumah tangga putrinya, ngatur putrinya, ngatur mantunya, ila akhirih, tidak ada itu. Amat. Tapi yang ada ialah nasihati istrinya, putrinya, nasihati anaknya, itu ada. Membantu, ada masalah. Tapi kalau untuk masuk langsung terjun ke dalam rumah tangga putrinya, maka ini bukan termasuk kebiasaannya para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hubungi ya kana fitna jazakumullah. Kalau yang namanya mertua, nah, itu sudah masuk ke dalam rumah tangga mantunya, atau seseorang masuk ke dalam rumah tangga anaknya, nah, ngatur begitu, ngatur ini, perut urusannya ya Pak. Maka harus dijaga perkara-perkara yang seperti ini. Hah? Yang namanya orang tua itu hanya bisa dari jauh memberikan masukan-masukan kepada anak-anaknya, nasihat kepada anak-anaknya supaya langgeng di depan rumah tangganya, kemudian membantu apa adanya. Jangan mengatur perekonomian dia, jangan mengatur peranakan dia, jangan ngatur-ngatur yang lainnya. Apa peranakannya? Mengatur. Hah? Melihat anaknya, ya Allah, setiap tahun sekali keluar. Anaknya baru umur 2 bulan, jebret lagi. La ilaha illallah. Ngaturin, apa? Enak, ngomong sama mantunya. Jangan begitu cara lahirnya itu. Hah? Dah. 2 tahun sekali. Sudah, begini, sudah begitu. Awas kalau enggak. Enggak kasih bantuan lagi nanti. itu bukan adabnya para sahabat ya, Pak. Enggak selainnya karena binti nasakumullah, orang tua itu bertindak demikian. Hah? Kalau kamu sudah menyerahkan putri kamu kepada seorang laki-laki, ya sudah. Bainaha wa bainahu. Urusan dia dengan putrimu. Mau dihamili tiap tahun, yang ada masalah. Hah? Mau dihamili 5 tahun sekali, yang ada masalah. Hah? Tidak boleh mengatur urusan peranakan atau perekonomian. Hah? Ini biasanya ya, kalau fitnah azakumullah, kalau mertuanya kaya ini. Hah? Mertuanya kaya, mantu di kiri. Hah? Artinya sang mantu ini, laki-laki satu ini menikah dengan anak mami. Nah, tahu anak mami ya? Ini anak satu ini kaya orang tuanya ini. Dalam keadaan laki-lakinya kiri. Hah? Kalah. Istrinya kebiasaan dia, kebiasaan mewah. Di alam, dimanjakan sama orang tuanya. Melihat dinikah sama laki-laki yang fukara wal masakin. Nggak tega dia. Akhirnya dikirimi. Ya Allah, kirimi. Rekening, nggak pernah kering. Hah, basah terus, weselnya terus datang, kiriman paket ini, paket itu, ya Allah terus, dari mertuanya ini. Hah, Masya Allah, pertama-tamanya yang laki-laki, Masya Allah, Alhamdulillah, mertua saya kayak hati. Dapat kiriman terus, hah, samin, aywa, kiri-kiri begini, makan enak terus, gitu. Hah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, merasakan enaknya, lama-lama mulai mertuanya ngatur, mulai, sudah kamu itu, tugas kamu itu menjaga anak saya ini, putri saya ini. Ngomong sama anaknya, kamu gak usah nyuci, dia nyuci biar suamimu saja. Kamu gak usah nyapu, dia nyapu biar suamimu saja. Kamu gak usah nyetirka, dia nyetirka biar suamimu saja. Kamu gak usah ngepel rumah, yang ngepel rumah biar bosumu saja. Terus begitu, akhirnya, ya awalnya ya sudahlah, kalah sebutilah sama mertua. Akhirnya dia nyuci ini, laki-laki yang nyuci, laki-laki yang nyapu, ngepel rumah, mulai merembet. Udah kamu gak usah masak, dia yang masak sama kamu saja. Kalau gak ada, nanti gampang, jadikan pembantu. Mulai, terus begitu, terus. Akhirnya sang mantu satu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hah? Begitu mertuanya mengatakan, nih saya mau ngambil cucu saya, mau tak bawa pulang ke daerah. Hah? Bu, jangan. Ini cucunya lagi taklim, ini lagi belajar di pondoknya ini loh. Lagi serius. Mau saya bawa. Mau apa? Ah, gini ta'ai. Belum, belum. Ya Allah, Ustaz. Ternyata awalnya enak, rek. Makan zen-zen tamim. Dadak nomor tua siji. Mertua satu ternyata kemudian mencengkram kehidupan rumah tangga dia dari dalam. Kayak ditakor. Akhirnya dia sebagai laki-laki yang fakir miskin menikah dengan mertua dengkul. Hah? Itu akhirnya menjadi budaknya mertua dia. Fala haula wala quwata illa billah. Jangan demikian. Hah? Bukan berarti saya melarang menikah dengan gadis yang kaya raya. Bukan. Silakan. Tetapi ingat, jangan sampai khanafitina azabullah, rumah tangga itu dimasuki oleh sekian banyak campur tangan mertua. Hah? Mantu silakan. Tapi kalau ada urusan cengkeram mencengkeram, maka jangan. Dan insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita teruskan dengan fat yang baru. Naktafi lahuna alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum. Alhamdulillah.